Selamat pagi, Pak Billy. Pagi. Silakan, Pak. Saya kira itu langkah yang bagus ya. Jadi memang itu harus dibawa satu tangan. Tapi biasanya pun tetap akan bocor, tetap akan ada oknum yang memasukkan. Jadi yang paling penting lagi adalah sebenarnya kepastian hukum dan kekuatan hukum gitu loh. Bagi siapa yang memasukkan ya, atau meniru atau apapun namanya, itu tiada ampun dendanya luar biasa atau penjara yang benar-benar ini. Kalau selama ini gak jalan, percuma Mbak. Walaupun polisi yang ini tetap bisa aja terjadi, itu tetap bisa terjadi. Iya. Karena kita tahu apa yang akan terjadi. Terima kasih. Terima kasih Pak Billy. Pak Harko, selamat pagi. Oke. Ya, kalau sekarang ini sih status itu sih sebenarnya cuma kayak mau jadi pahlawan aja ya. Saya sih nggak memandang ini bagus atau enggak, semua itu dari ke hati. Oke lah kalau mau terjadi di bawah satu BUMN, tapi kalau nanti disapon lagi ke swasta, cuma kapan lagi kan sama aja. Ya kita juga tahu kan pusat sarang korupsi kan selain Pertamina kan di Polri sama di militer kan. Jadi ngomong ini arahnya kemana? Itu saya mau lihat. Oh sekarang dipegang sama swasta yang lain kan. Gua juga mau proyek. Bilang aja ke BUMN nanti yang diatur juga nanti BUMN-nya sampelnya juga kita lagi. Kan sama aja ujung-ujungnya kan. Hati moral intinya mah itu aja. Kalau nggak mau bullshit. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Sebastian. Selamat pagi. Ya pagi Pak Sebastian. Silakan Pak. Usulan itu secara pribadi bijak, tapi kita lupa bahwa usulan itu kadang-kadang harus dipikirkan oleh si pengusul apa itu kan nilainya tidak sedikit, apalagi istilahnya untuk kertas berharga atau barang berharga, bukankah itu persetujuan DPR? Tapi semua institusi di negeri ini sudah kacau, Polri kacau, TNI kacau, DPR kacau. Nah jadi saya kadang-kadang bingung, usulan ini sebetulnya untuk apa diusulkan oleh yang bersangkutan itu? Kita tahu itu Wakapolri orang yang bagus, tapi untuk apa dia mengusulkan itu? Usul yang seharusnya tidak menjadi usulan. Terima kasih. Terima kasih Pak Sebastian. Pak Hari, selamat pagi. Ya Bu, beritanya Kompas kurang. Ceritanya kurang, itu mestinya Kompas juga harus menunjukkan berapa lelangnya, berapa kuantitinya. Kalau menurut berita itu harganya ratusan miliar itu Bu. Ya berapa? Kuantitinya tidak berapa, tapi angkanya ratusan miliar harganya. Jadi supaya Kompas juga menulis, mengungkap itu. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Hari. Pak Ahmad, selamat pagi. Silakan, Biar bagaimanapun hari dihargai yang mesti yang meminimal. Cuman ini seperti kayak buat si mata uang. Nanti yang ngomongin sebelum-sebelumnya sama juga. Akhirnya kalau rekayasa permainan nanti dipindahin doang dari swasta ke BUMN, BUMN juga ya benar juga. Akhirnya untuknya lagi Mbak. Ini kan mayoritas penduduk Muslim yang jalanin kebanyakan mayoritas begitu. Masalah itu loh, masalah kalau puasa satu bulan setelah puasa jadi suci lagi. Si orang berbuat dosa sekarang dia bikin aja ntar juga gue suci lagi katanya gitu. Gak ada takutnya. Makanya kalau dibilang korupsi yang tadi di Polri dan lain-lain, ya memang sih ada sekelintir orang yang baik, tapi susah karena prinsipnya itu kalau itu dia sampaikan secara benar. Yang kalau ajarin kayaknya nggak benar deh gini kesannya, mungkin sih nggak benar, cuman dipercaya aja gitu. Akhirnya jadi bangsa ini filosofinya, falsafah hidup itu jadi rusak gara-gara begitu. Terus yang lain Mbak ya, soal kepemimpinan juga kan larinya nanti kepemimpinan. Ini hati-hati nih, nah yang terutama ya menurut saya Rianja ARB itu perusahaan banyak dibuat rugi itu. Gimana kepemimpinan nanti jadi pemimpin, ntar bapak segala cara dihalalin lagi. Buat ruginya sengaja, OJK-nya atau otoritas keuangan diem aja, dirjen pajak diem aja, padahal potensi pajak hilang. Dan ya, jangan mengenai rakyat, bikin sendiri buat begitu. Terima kasih Mbak. Terima kasih kembali. Pagi Pak Dibio. Silakan Pak. Jawabnya begini, tergantung dari kualitas SDM daripada perusahaan BUMN dan perusahaan swasta itu. Termasuk juga panitia lelang. cari orang jujur. Memang susah, 10 diantaranya satu yang jujur atau dua, sangat sulit mendapatkannya. Makanya itu perusahaannya BUMN swasta ya harus jujur, perusahaan swastanya jujur, perusahaan BUMN jujur, panitia lelang jujur. Jadi otomatis akan didapat hasil yang memuaskan. Tapi kalau semuanya pada menyeleweng, panitianya nyeleweng, perusahaannya BUMN juga nyeleweng, swastanya nyeleweng, jauhnya semua sama aja gitu loh. Jadi otomatis Wakapolri mengatakan begitu itu tidak terlalu tepat. Karena apa? Dia harus cari orang yang jujur di dalam tubuh Polri itu sendiri, termasuk perusahaan BUMN-nya juga orangnya jujur, termasuk perusahaan swastanya jujur, baru didapat hasil yang memuaskan. Itu aja, terima kasih. Terima kasih kembali, nanti pagi Pak Herman. Pagi. Silakan. Saya silakan pendapat apa yang menurutku pesan pertama. Jadi kalau jangan jujur hari ini pun susah lah ya. Jadi yang satunya tadi cuma sebilang bikin transparan, siapa aja boleh ikut. Ini kan baru ganti nih Kapolrinya saya rasa itu bukan wakaf bagi yang punya musuh. Semuanya di tangan Kapolri. Ini baru di atas sudah bikin macam-macam. Yuk lihat aja mau jadi apa di Indonesia. Belum beres, bikin lagi masalah, ditambang dibikin masalah, di OJK bikin masalah, di keuangan perbankan juga dibikin masalah. Dihancurlah Indonesia, kita tinggal tunggu aja ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Herman. Pak Tony, selamat pagi. Selamat pagi. Silakan. Memang agak aneh ya ini. Secara teori kan di mana-mana itu untuk mengurangi kemungkinan polusi dan korupsi itu dengan cara transparansi dan lelang itu. Nah ini seorang pejabat tinggi kemungkinan sebaliknya malah dicoba untuk ditunjuk langsung agar mengurangi korupsi. Nah ini memang agak aneh ini teorinya dia. Tapi ya gak pernah besok tinggi dan dia bermaksud untuk mencegah korupsi di tubuhnya institusinya dia ya. Ya kita coba aja kita lihat. Ya, terima kasih. Pak Rudi, selamat pagi. Pak. Silakan Pak Rudi. Ya. Kita tahu ya sekarang ini yang terjadi sekarang korupsi itu kan selain Pertamina kan. TNI dan di tubuh Polri sendiri sebenarnya. Jadi sebaiknya si Pak Kapolri ini melihat dari badannya, maksudnya institusinya sendiri. Perbaikin dulu lah, bersihin dulu di dalamnya. Jangan ngomong bisnis dulu lah. Ini kan ujung-ujungnya bisnis. Jadi harusnya mereka ini bersihkan dulu di lembaganya, baru ngomong gitu. Kalau begini kan udah ketahuan gitu. Apa istilahnya buit ini ujungnya itu aja. Terakhir, terima kasih kembali Pak Andi, selamat pagi. Pagi, silakan. Ya memang kan harus lelang, tapi kan itu harus diteliti dulu dong. Perusahaannya itu baru berdirinya sehari apa dua hari apa seminggu, kan banyak kan begitu, seminggu sehari itu ke satu, kedua lebih baik itu langsung praktekin aja, tidak perlu teriak-teriak di media gitu loh. Buat apa langsung praktekin? Sekarang plat nomor aja berpanjang nggak ada katanya, harus nunggu. Dulu buku, dulu STNK juga tidak ada. Semua kan pada ketakutan setelah siapa itu Pak Joko Susilo ketangkep KPK itu, pada ngeri semua kan, supplier juga kan, akhirnya plat nomor STNK pada kosong di situ. Kita kepanjang berapa mobil itu plat nomornya, tapi nggak ada Pak nanti gitu. Wah ini dari situ sebetulnya kita bisa nilai ini pada nggak benar semua gitu. Langsung aja dikerjain daripada kita nunggu-nunggu plat nomor nanti ada objek lagi di jalanan. Wah plat nomor bapak kok belum diganti gitu ya. Jadi masalah lagi di jalanan, kita ditangkap lagi, ditilang lagi. Iya dong. Aduh, semua ngomong aja di koran. Ini itu kemarin barusan bilang apa? Seluruh Jakarta akan dibeton. Kebeton aja, nggak usah banyak ngomong gitu loh. Kerjain gitu loh. Yang penting kan kerjanya, bukan ngomongnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Andi. Pak Zainal, selamat pagi, silakan. Kalau di itu yang punya jabatan bisa tertunda semua. Karena itu jabatannya itu bukan gratis. Kalau sistem lelang sebetulnya lebih bagus, transparan, harga lebih kondisi. Cuma lelangnya itu belum benar, masih diatur-atur sama panitianya. Kalau sistem terkotor, kalau sistem lelang yang dapat uang itu yang bintang dua. Kalau sistem tertutup nanti yang dapat uang itu bintang satu atau kapolrinya, itu yang dapat yang dapat atas. Karena kan media nggak tahu itu kalau udah tertutup. Dan Pak Ayu, selamat pagi. Pagi, silakan. Setuju, Wakapolri, tunjuk saja BUMN. Karena negara punya ratusan perusahaan BUMN dan masih banyak yang rugi. Tunjuk ya, biar negara kontrolnya gampang. Jangan serahkan sama swasta. Terima kasih. Terima kasih kembali. Selamat siang. Dengan Bapak. Pak Nur Hadi saya. Pak Nur Hadi, silakan komentar Anda, Pak. Mengenai plat nomor itu kendaraan yang sekarang swasta, kemudian lagi dialihkan ke BUMN. Ya, sebenarnya baik swasta maupun BUMN itu sama aja korup semua. Mau dialihkan kemana pun tetap sama, karena semua BUMN itu adalah sarangnya korupsi. Jadi BUMN mana yang mau disalurkan? Sama aja. Semua korupsi, benerin dulu, perbaikin dulu semuanya itu, bersihkan dulu BUMN-nya itu, baru silakan dimasukkan. Dan kalau bisa digiring dengan KPK atau dilindungi gitu loh, dengan SK-nya, jadi tidak akan tersentuh oleh korupsi. Itu aja, makasih. Baik, terima kasih Pak Nur Hadi. Pak Yongki, selamat siang. Selamat siang, Bu. Komentarnya nih, Pak. Kalau menurut saya, terus tepat sama saya, Pak, pada panjang tuh nomor platnya kan bayar tuh, dipotong aja harganya, bikin masing-masing aja, Bu. Jadi kagak dikorupsi duitnya. Nah, emang udah akal bulus semua kalau udah mau pemilu. Makasih, Bu. Terima kasih Pak Yongki. Pak Jati, selamat siang. Selamat siang. Kalau yang namanya hanya atau penunjukan itu bukannya malah mencurigakan. Sebaiknya di dalam pemilihan, di dalam Polri sendiri harus ada orang luar, misalnya dari pihak KPK atau ICW, pengamat, pengamat apa korupsi. Dan di luar itu melalui lelang. Kalau dialihkan diberikan kepada BUMN, ya kami lawan seperti sekarang. BUMN maupun perusahaan swasta sama aja main-main juga begitu. Jadi sebaiknya diadakan pemilihan yang diawasi oleh lembaga LSM yang mengamati anti korupsi dan KPK ikut serta, agar sedikit pencegahan mending preventif daripada keterlanjuran korupsi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jati. Kita ke Pak Yahya, selamat siang. Siang, Bu. Komentar Anda, Pak. Setiap pejabat publik yang berbicara, kita bisa lihat dari dua sisi. Yang pertama adalah motivasinya apa, kita nggak tahu. Tetapi dari sisi yang kedua, inteligensianya. Kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Wakapolri tadi, inteligensianya jongkok. Terima kasih. Terima kasih, Pak Yahya. Pak Zerudin, selamat siang. Selamat siang. Kalau menurut saya, Bu, sebenarnya Kapolri, Wakapolri itu usulnya mungkin baik ya, untuk keamanan segala macam. Tapi masalah besarnya, apapun yang baik tadi jadi nggak baik. Karena kenapa? Masyarakat sudah mengecap Kapolri itu identik dengan yang nggak jujur, ya. Rekening gendut aja nggak beres, yang main-main aja nggak beres, ditutup semua. Jadi etika baik mereka ini dilihat orang, wah ini ada maksud usuknya di belakangnya. Saya rasa itu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Zainuddin.